Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wa quwwatillah billah wa ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullahu taala jim wal mutawatir bi kismaihi yufidu awwalan al-ilmu wa huwa al-qat'u bi sihhati nisbatihi ila man nuqila anhu. Thaniyan al-amalu bima dala alayhi bi tasdiqihi in kana khabaran wa tatbiqihi in kana talaban. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, mutawatir dengan dua macamnya, jadi mutawatir lafzi dan mutawatir makna. Keduanya memberikan faedah. Yang pertama al-ilmu, mutawatir apakah mutawatir lafzi ataukah mutawatir makna maknawi, itu memberikan faedah ilmu. Apa maksudnya? Yaitu al-qat', dipastikan. Kata ini pemastian yang dipastikan sahihnya khabar berita tersebut, penisbatannya kepada pihak yang dinukil berita tersebut darinya. Kalau itu adalah marfu, maka dipastikan kesahihannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu mauquf, berarti dipastikan kesahihannya sampai sahabat. Kalau itu maqtu, dipastikan sahihnya sampai tabi'in. Itu maksudnya. Kenapa? Karena para perawinya banyak. Dia tidak mutawatir, maka dipastikan keabsahannya sampai ya seorang kepada pihak yang dinukil darinya berita tersebut. Yang kedua, memberikan faedah al-amal bima dal 'alaih. Apa maksudnya? Yani dengan bitasdiqihi in kana khabaran. Kalau itu adalah berita yang berupa itu adalah khabar yang berupa berita, hadis yang berupa berita, maka wajib untuk dibenarkan. Wa tatbiqihi in kana talaban, dan dipraktikkan. Kalau itu adalah talab. Talab ada dua. Talab ada dua. Talab al-fi'il dengan talab tark. Talab ada dua. Talabu al-fi'il berarti perintah. Talabu al-fi'il. Ada talab at-tark. Ini perintah atau tuntutan untuk meninggalkan. Berarti ini larangan. Talab itu masuk kepada dua. Talab fi'il itu amr. Talab tark ini nahi. Kalau itu berupa talab, maka harus dipraktekkan ya. Kalau perintah maka diamalkan, kalau larangan dijauhi. Ini talab ada dua, talab al-fi'il, talab tark. Qala rahimahullahu ta'ala al-ahad ta'rifuha aqsamuha bi'tibari turuq ma'tamthil, aqsamuha bi'tibari rutbah ma'tamthil. Ma tufiduhu. Terkait dengan ahad ada empat pembahasan. Yang pertama definisinya, yang kedua macam-macam ini bagian dari ahad, dikaitkan dari jalan penyampaiannya kepada kita dengan contoh. Yang ketiga adalah macam-macam ahad, dia dari derajatnya dengan contoh. Kemudian yang keempat adalah ma'ifiduhu, apa ma'ifiduhu, apa yang diberikan faedah oleh hadis ahad. Rahimahullahu ta'ala al-ahad ma siwal mutawatir. Ahad secara umum, hadis ahad adalah hadis yang bukan mutawatir. Bayan qasimu bi'tibari turuq ila thalath aqsam, dan terbagi jika dilihat dari jalan-jalan penukilannya kepada kita terbagi tiga: masyhur, aziz, gharib. Masyhur, hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Qala fal awwal fal mashhur ma rawahu thalathatun fa aktsaru. Wa lam yablug hatta hadd at-tawatur. Mashhur itu adalah yang diriwayatkan 3 orang atau lebih di setiap tabaqatnya. Wa lam yablug hadd at-tawatur, dan tidak sampai ke derajat mutawatir. Ingat ya, ketika definisikan marwahu salatan, maksudnya di tiap tabaqat. Di tiap tabaqatnya tidak boleh kurang dari 3. Di tiap tabaqatnya tidak boleh kurang dari 3. 3 atau lebih. Minimal 3. Ini masyhur di setiap tabaqatnya. Dan dia tidak sampai derajat mutawatir. Misaluhu, contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki, muslim yang sempurna Islamnya, adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dia dan tangan dia. Ini dari gangguan tangan dia dan lisan dia. Yang perlu diingat, masyhur itu ada dua. Ada masyhur istilahi, ada masyhur ghairu al-istilahi. Yang dimaksud dalam bab ini adalah masyhur istilahi. Kalau masyhur ghairu istilahi ini, masyhur artinya dikenal orang banyak, itu sering didengar, walaupun tidak memenuhi syarat masyhur istilahi. Maka bisa jadi hadisnya dhaif. Bisa jadi hadisnya tidak ada asalnya sama sekali. Tapi masyhur. Ini masyhur ghairu istilahi. Contoh misalnya hubbul watan minal iman. Contoh misalnya utubul ilma. Ya. Walau bisin. Ini masyhur. Sejak kecil didengar, tapi itu masyhurnya ghairu istilahi. Iya. Bahkan sekali lagi sebagiannya tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya. Sebagiannya dhaif. Qala rahimahullahu ta'ala, yang kedua al-aziz, ma rawahu thnani faqat. Hadis yang diriwayatkan sekali lagi di tiap tabaqatnya minimal 2. Dan al-ibratu alal aqal. Al-ibratu alal aqal, yani yang dinilai itu adalah tabaqat yang terkecil, yang tersedikit perawinya. Kalau misalnya iya, di tabaqat sahabat yang meriwayatkan 10 orang, di setelahnya yang meriwayatkan sahabat misalnya 15 orang, tapi ternyata di tengah-tengah ada yang cuma 2 orang, maka dihukumi aziz. Ya, walaupun cuma satu tabaqat yang 2 orang, maka hadisnya aziz. Itu yang pertama. Sekali lagi, al-ibratu adalah rawi yang tersedikit di satu tabaqat yang ada. Tabaqat yang tersedikit rawinya. Yang kedua, tidak disyaratkan harus 2 di tiap tabaqatnya. Karena sebagian memahami, sebagian kita disebutkan aziz itu harus 2, 2, 2, 2. Tidak. Aziz itu adalah yang diriwayatkan 2 orang, walaupun cuma di dalam satu tabaqat 2 orang. Tidak disyaratkan harus semua tabaqat 2, 2, 2. Ini aziz. Kedua rahimahullah ta'ala, misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la yuminu ahadukum, ya tidaklah beriman hasan kalian dengan sempurna, hatta kuna haba ilaih, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan dia kepada dirinya, min waladihi kepada anaknya, walidihi dibanding kecintaan dia kepada anaknya, orang tuanya, wanasi ajma'in. Al-Thalith yang ketiga, wal-gharib. Gharib sebagian juga disebut dengan al-fard. Hadis al-fard, gharib. Ma rawahu wahidun faqat, yang diriwayatkan oleh satu orang, walaupun yang satu orang ini cuma di satu tabaqat. Sekali lagi, itu yang perlu diingat, yang dinilai adalah tabaqat yang paling sedikit perawinya. Kalau ada 7 tabaqat dan 6 tabaqat yang ada meriwayatkannya 5 orang, tapi satu tabaqat cuma satu, makin hadis gharib. Yang dinilai adalah di tabaqat yang terkecil. Sekali lagi, juga tidak disyaratkan harus satu ke satu. Tidak disyaratkan setiap tabaqatnya satu. Yang dinilai tabaqat yang paling sedikit perawinya. Nah, walaupun cuma satu tabaqat yang ada satu orang, namanya hadis gharib. Misaluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, al hadis. Qala fa innahu lam yarwihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam illa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis fard, hadis gharib, karena tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis Umar. Ini contoh hadis yang tidak ada yang sahih meriwayatkannya kecuali satu orang sahabat. Untuk beberapa hadis Arba'in Nawawiyah, ada hadis yang masuk ke bab ini. Hadis yang lam yasih illa an wahidin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ini, tidak ada hadis yang sahih dari Rasul terkait inna wal amru binniyat kecuali hadis Umar bin Khattab. Disebutkan ayah al-Iraqi rahimahullah ta'ala dalam Tarawih Tasrib. Ada beberapa riwayat dari sahabat yang lain, tetapi yang sahih hanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala walan Umar ila al-Qamah bin Abi Waqqas. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Al-Qamah ibn Waqqas. Wa'an Al-Qamah, yang tidak meriwayatkan Al-Qamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ini satu ke satu ke satu. Qala wa'ala Al-Muhammad illa Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala wa kulluhum minat tabi'in. Ini terkait dengan pembahasan mursal yang sering kita sebutkan. Kenapa mursal itu dhaif? Karena mursal seorang tabi'i ketika menyatakan qala Rasulullah SAW, ketika menyandarkan kepada Rasulullah SAW, ya, tidak menyebutkan wasithah dia dengan Rasul. Dan wasithah tabi'i dengan Rasul itu belum tentu sahabat. Bisa jadi tabi'in lain. Contohnya ini. Contohnya, ya, Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Muhammad Taimi dari Al-Qamah. 3 tabi'in masing-masing meriwayatkan dari yang lain. Ya, ketika tidak bisa dipastikan tabi'i itu meriwayatkan pasti dari sahabat, bisa jadi dari riwayat yang lain, dari tabi'in lagi, maka mursal itu memiliki 9 dhaif. Nah, karena tabi'in yang tidak disebutkan tidak tahu apakah dia adil atau dia thabit atau dia memenuhi syarat sahih. Nah, qala rahimahullah ta'ala, itu dari Umar satu, dari Rasul satu, dari Umar satu, dari Al-Qamah satu, dari Muhammad Ibrahim satu, dan baru dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari beliau khalqun katsir. Baik. Tapi yang dijadikan tolak ukur adalah yang tersedikit dalam tiap tabaqat. Satu, maka hadis gharib. Terakhir, namun di sebagian istilah para ulama kita, kadang gharib itu mereka maksudkan dhaif. Ya, sekali lagi, sebagian ulama kita, ya, kadang mereka maksudkan ini hadis gharib, maksudnya hadis dhaif. Wallahu a'lam bishawab.